وسلم على آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد, para kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang mulia ini, yang tentunya hal ini merupakan nikmat dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menggunakan kelapangan waktu, keluasan waktu, dengan kita mengisi dalam perkara-perkara yang bermanfaat, yaitu diantaranya mempelajari syariat Allah SWT. Maka tentunya thalabul ilmi, mempelajari syariat Allah SWT, bagi rangkaian ibadah yang sangat besar, yang sangat agung. Karena di atas ilmu itulah masing-masing kita akan mampu beribadah kepada Allah SWT di atas bimbingan yang benar, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW sebagai pembawa syariat ini, sebagai pembawa Islam ini. Sehingga penting dan wajib bagi masing-masing muslim untuk mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk perkara yang penting pula dalam pelajaran kita kali ini, yaitu dengan kita mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, sehingga dengannya kita tahu keberadaan beliau, kedudukan beliau, kemuliaan beliau, dan kita akan tahu pula apa yang dibawa oleh beliau dari agama ini, dari syariat ini. Telah sampai pada pertemuan yang sekian berlalu, yaitu tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Itu ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa di hari Senin? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumu wulidtu bihi wa anzala alayya bihi." Karena hari itu sebagai hari yang aku dilahirkan padanya, dan juga diturunkan wahyu kepada aku. Tanya. Sehingga hari ini merupakan hari yang mulia, yang tidak ada hari yang dianjurkan untuk seseorang berpuasa padanya dan hukumnya sunnah, melainkan di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada keharusan, atau bahkan tidak ada sunnah, perkara yang dicintai untuk seseorang puasa di hari kelahirannya, ya, atau di hari kelahiran orang tuanya, atau di hari kelahiran kakeknya, atau di hari kelahiran gurunya. Tetapi yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang seorang mampu berpuasa padanya, yaitu pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yaitu hari Senin. Ya. Maka jika ada salah seorang di antara kita yang dilahirkan pada hari Senin, kemudian dia berpuasa, tetap dia niatkan hal itu berpuasa sunnah, yaitu sebagai hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hari kelahirannya. Tanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kita bahas pula beliau dilahirkan pada tahun gajah yang ma'ruf, Amul Fil, tahun gajah. Yang ketika itu pasukan Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya, tetapi Allah SWT kalahkan dengan Allah SWT mengirim pasukan burung yang menghancurkan pasukan gajah tersebut, ya, sehingga mereka tidak kalahnya, tidak nyahnya seperti daun yang dilalap oleh ulat. Ya, jikalau kita perhatikan daun pisang yang dimakan oleh ulat, maka keriting, atau daun-daun yang lain. Sebagaimana Allah SWT kisahkan di surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah kalian perhatikan, tidaklah kalian lihat tentang pasukan gajah. Tanya, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami jadikan tipu daya mereka, makar mereka sebagai tipu daya yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, hancur, tidak berguna. Ketika mereka hendak menghancurkan syariat Allah SWT, maka Allah SWT yang menghancurkannya. Wamakaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat tipu daya, merencanakan rencana busuk, rencana jahat. Tetapi rencana Allah SWT lebih baik, sehingga Allah SWT hancurkan musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh Rasul. Tanya, wa arsala alaihim tayran ababil, itu dengan mutus kepada mereka pasukan burung ababil yang datang membawa atau melemparkan kepada mereka tanah-tanah kerikil-kerikil jahannam. Faja'alahum ka'aswim ma'kul, sehingga mereka seperti daun yang dimakan oleh lalat, keriting. Tanya, itu hukuman bagi mereka-mereka yang menyisihi dan memerangi Allah SWT serta Rasulnya. Demikian pula yang masyhur bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikandung oleh ibunya, maka ketika itu pula bapaknya meninggal. Ini yang masyhur. Dalam riwayat Ibn Abbas di sisi Al-Imam Baihaqi, bahwasanya Ar-Rasul atau bahwasanya bapak beliau Abdullah Ibn Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikandung, bukan telah lahir. Tanya. Dan merupakan salah satu ciri keutamaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terlihat di malam tersebut, atau terlihat ketika masa kehamilan tersebut, seolah-olah ada cahaya yang keluar dari negeri Syam ketika itu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibn Ishaq dan juga Hakim dengan sanad yang sahih, dan setujui sanad tersebut oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala dalam silsilah As-Sahihah. Kemudian yang berikutnya, fasal yang menerangkan fi ma waqa'a min al-ayati lailata maulidihi alaihi salatu wassalam. Fasal yang menerangkan kepada kita tentang apa yang terjadi dari ciri-ciri malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan-keutamaan, keberadaan-keberadaan malam dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa malamnya? Tanya. Hal ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq yang beliau ma'ruf sebagai imam fi siyar, imam dalam sejarah. Beliau meriwayatkan dari Hasan bin Thabit qol, Hasan bin Thabit berkata, wallahi inni la gulamun yab'ah ibnu sab'i sinin aw thamanin, demi Allah Saya ketika itu anak yang belum baligh, belum dewasa, baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Aqilu kullama sami'tu, tapi saya tahu, faham, mengerti apa yang saya dengar. Ya, keutamaan tuh ibu orang-orang terdahulu, demikian pula para sahabat, mereka 6 atau 7 tahun sudah faham terhadap apa yang mereka dengar. Oleh karena itu Amr bin Abi Salamah, beliau mengimami kaumnya dalam usia 7 tahun sebagai imam, karena beliau sebagai orang yang paling faham, paling hafal, paling mengerti tentang Al-Quran, sehingga beliau dipilih oleh kaumnya sebagai imam masjid ketika itu, padahal usianya baru 7 tahun. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar, dikutip hadisnya dalam Bulughul Maram tentang bab al-imam, bab siapa yang berhak untuk menjadi imam. Tanya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat dalam usia-usia 6 atau 7 tahun mereka faham, mengerti, tahu hukum. Berbeda dengan anak-anak sekarang mungkin, ya, usia SMP saja belum tentu hafal Al-Quran, apalagi tahu hukum-hukum syar'i. Tanya. Sehingga kata Hasan bin Thabit, "Idh sami'tu yahudiyan yasrakhu bi'a'la sautihi ala atmatin biyathrib." Ketika aku mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suaranya yang lantang di Yathrib. Ingat, Yathrib adalah nama awal Madinah. Ya, Madinah nama awal pertamanya disebut Yathrib. Maka si Yahudi ini berteriak dengan suara yang lantang, "Ya ma'syara Yahud, wahai segenap Yahudi, hatta idza ijtama'u ilaihi qalu lahu." Sehingga tatkala orang-orang Yahudi berkumpul, ketika dipanggil oleh si Yahudi ini, berkumpul teman-temannya mengitari dia, mengiringi dia, kemudian dikatakan kepadanya, "Wailak marak, kenapa? Ada apa?" Ya, karena dia berteriak-teriak memanggil orang-orang, sehingga orang-orang pun berkumpul. Boleh ditanya oleh manusia, "Kenapa? Ada apa dengan kau?" Qala, maka dijawab oleh si Yahudi ini, "Tala al-lailatu najmun, atau tala al-lailatu najmu Ahmada alladhi wulida bihi." Telah muncul, telah terbit di malam ini bintangnya Ahmad yang dia dilahirkan dengannya. Si Yahudi, dia tahu dari kitab-kitab mereka bahwasanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beriringan dengan suatu bintang, yang bintang tersebut khusus, sehingga dinamakan dalam kitab mereka sebagai Najmu Ahmad, bintangnya Ahmad. Dan ingat, Ahmad ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu di awal-awal sebagai salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Salah satunya Ahmad, yang kita sebutkan di surat As-Saff. Surat As-Saff, surat yang ke-63. Tanya. Min ba'di ismihi Ahmad. Min ba'di ismihi Ahmad, akan datang setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Sehingga Ahmad ini salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seiring dengan malam kelahirannya terbit bintang tersebut yang diketahui oleh mereka dari kitab-kitab mereka, ciri-cirinya. Subhanallah, keutamaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Nu'aim wa Muhammad ibn Hayyan an Usamah ibn Zaid qal, demikian pula meriwayatkan Abu Nu'aim dan Muhammad ibn Hayyan dari Usama bin Zaid, beliau berkata, qala Zaid ibn Amr ibn Nufail, berkata Zaid ibn Amr ibn Nufail, qala li habrun min ahbari Syam, telah berkata kepadaku salah seorang ahli ibadah dari ahli ibadahnya negeri Syam. Ya. Kalau di zaman kita, ahbar ini kiai ajengan, ahli ibadah, ahli taat mengkhabarkan kepada Zaid ibn Amr yang ahli ibadah ini dari negeri Syam. Kata seorang ahli ibadah dari negeri Syam ini, qad kharaja fi baladika nabiyyun, telah keluar di negeri engkau, yaitu di Yathrib ya, atau di sekitarnya, yaitu Mekah, seorang nabi. Ya, telah keluar di negeri engkau seorang nabi. Aw huwa kharijun, atau dia telah keluar. Qad kharaja najmuhu, karena telah keluar bintangnya. Subhanallah. Ya. Jadi dengan mereka tahu hal itu, melihat di malam tersebut ada bintang yang mereka kenali dalam kitab-kitab mereka. Farji' fa sadaqahu wattaba'ahu. Maka kembalilah. Kemudian dibenarkan perkataannya ini. Dan di sini sanadnya hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka inilah salah satu ciri keutamaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam tersebut, di malam kelahirannya, ya, terbit suatu bintang yang dinamakan dalam kitab-kitab Yahudi sebagai bintang Ahmad. Adapun yang lain enggak ada. Yang lain hanya ramalan Scorpio atau yang lain, bukan berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri yang lainnya yang disebutkan, ya, baik itu gugurnya atau jatuhnya bintang tertentu atau yang lain-lainnya dari keutamaan-keutamaan malam tersebut, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memandang tidak ada hadis yang sahih selain hadis-hadis yang tadi, ya, selain hadis yang menerangkan tentang munculnya bintang Ahmad di malam itu sebagai bintangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga tentunya mungkin orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya, mereka ikut-ikutan di zaman kita, ya, bertepatan dengan bintang ini, bertepatan dengan bintang itu. Sementara mereka dari mana mengambil tersebut atau mendapatkan tersebut? Apakah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan bahwasanya masing-masing kita atau mereka tepatnya dengan bintang ini, bintang itu, sehingga kemudian diramal, oh bintang kamu ini sial, oh bintang kamu ini rezekinya segini. Tanya. Ini tentunya perkara yang tidak ada tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala dzikru hawadinihi wa maradihi alaihi salatu wassalam. Kemudian pasal yang berikutnya menyebutkan tentang pengasuhan dan masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diasuh dan disusui oleh siapa saja? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini akhraja Al-Bukhari wa Muslim an Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim mengeluarkan satu hadis dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ankih ukhti bintu Abi Sufyan, nikahilah saudariku, yaitu putrinya Abi Sufyan, karena Ummu Habibah bintu Abi Sufyan ini salah satu istri Rasulullah, ya. Maka Ummu Habibah ini menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nikahi pula saudaraku atau saudariku. Dalam riwayat Muslim dijelaskan Izzah bintu Abi Sufyan, namanya itu Izzah bintu Abi Sufyan. Ya. Seorang istri yang baik, ya, memerintahkan kepada suami apa? Untuk ta'addud, mempunyai istri yang banyak, lebih dari satu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang memiliki istri bahkan sampai 11, ya. Hal itu didasari dengan ilmu dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang kekhususan bagi beliau. Adapun umatnya hanya diberikan pelonggaran sampai 4 saja. Ya. Maka Rasulullah SAW tentunya melaksanakan itu dengan ilmu, bukan dengan kebodohan atau hawa nafsu yang mengumbar nafsu. Ini dinikahi, ditinggalkan, dinikahi, ditinggalkan. Tidak seperti itu. Tapi syariat membolehkan sunnah untuk seseorang memiliki istri lebih dari satu, pol-polnya 4, dan itu dibimbing di atas ilmu, sehingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jangan satu saja seperti perang teluk, ya. Piring terbang, ya. Meja terbang, tuhnya. Dan yang lain-lainnya, adanya apa, berantem dan berantem saja. Bagaimana 2, 3, 4 dipukuli sana sini. Makanya semua butuh ilmu. Ya. Rumah tangga itu butuh dengan ilmu. Tuhnya. Maka ditawarkan oleh Ummu Habibah itu Izzah bintu Abi Sufyan saudarinya. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awatuhibbina dzalik?" Apakah engkau menginginkan itu? Apakah engkau menginginkan bahwasanya aku menikahinya? Itu Izzah bintu Abi Sufyan. "Qultu na'am." Maka kata Ummu Habibah, "Iya." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lastu laisat aw lastu lak bimukhriyah." Wa ahabbu man syarakani fi khairi ukhti. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhalika la yahillu li. Kata Ummu Habibah, "Iya, saya menginginkan untuk Anda menikahinya pula. Karena saya tidak ingin bersendirian. Dan saya ingin saudariku ikut andil bagian untuk mendapatkan kebaikan bersama aku." Ya, jadi Ummu Habibah ini ingin pula saudarinya Izzah mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang didapati oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, "Fa inna dzalika la yahillu li." Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku. Ya, tidak halal Rasulullah SAW menikahi saudari Ummu Habibah, Izzah bintu Abi Sufyan. Qalat, maka dikatakan oleh Ummu Habibah, "Fa inna nuhadditsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah." Ya, kalau demikian, kami telah berbincang-bincang atau telah membicarakan bahwasanya engkau ingin menikahi putrinya Abi Salamah. Dalam riwayat yang lain, Durrah bintu Abi Salamah, namanya itu Durrah bintu Abi Salamah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bintu Umi Salamah, apakah dia memang benar apa yang kalian bicarakan itu putrinya Ummu Salamah?" Qultu na'am, maka dijawab oleh Ummu Habibah, "Iya." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha law lam takun rabibati fi hajri ma halat li." Sesungguhnya Durrah bintu Abi Salamah, ya, atau anaknya Ummu Salamah pula, karena Abi Salamah dan Ummu Salamah suami istri, pasangan suami istri. Kata Rasulullah, sesungguhnya jikalau Durrah bintu Abi Salamah atau Durrah bintu Ummi Salamah bukan karena Rabibati, anak tiriku, dalam pengurusanku, dalam pengasuhanku, ma halat li, maka tidak halal pula bagiku. Ya. Kenapa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Karena Durrah bintu Ummi Salamah adalah anak saudaraku dari persusuan. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah, karena telah menyusuiku dan telah menyusui Abu Salamah Suwaibah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disusui oleh seorang ibu yang kerjanya menyusukan atau menyusui anak-anak, ya, kalau di masa Arab ketika itu ma'ruf, masyhur, para perempuan mereka cari kerjaan yaitu dengan apa? Menyusui, memberikan air susunya, mencari ke kampung-kampung, ya. Jadi orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, mereka datang ke kampung-kampung menawarkan siapa orang yang memiliki anak kecil untuk disusui. Itu pekerjaan mereka, ya. Sehingga di masa itu tentunya keluarga Abdul Muthalib tidak sembarangan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW, tapi beliau memilih, keluarga Abdul Muthalib memilih siapa wanita yang pantas, yang cakap, yang bagus untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Di sini menunjukkan ya khatibillah, untuk kita hati-hati memilih istri, ya, istri yang salihah, yang bagus, bukan hanya cantik luarnya, tapi dalamnya, ya, cantik luar dalam. Kalau enggak bisa cantik luarnya, ya dalamnya. Baik. Mudah-mudahan di akhirat mendapatkan yang luar dalam seperti itu. Jadi yang sampai yang luarnya cantik tapi dalamnya kotor, itu akan memusingkan para bapak semuanya tentunya, ya. Seperti itu. Sehingga hati-hati. Karena apa? Ibu tersebut akan memberikan air susu, ya, sehingga anak tersebut akan meminum dan memakan air susu yang bagus, yang baik, dari orang yang baik pula, yang memiliki akhlak agama yang baik pula, bukan sebagai wanita-wanita yang sembarangan seperti itu. Maka ternyata ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Salamah disusui oleh seorang ibu susuan yang sama yang bernama Khuwaibah. Sehingga ini menunjukkan dari hadis ini, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tidak halal untuk seorang suami menikahi saudari istrinya. Ya, itu yang tertera di surat An-Nisa ayat yang ke-23 dan 24. Tidak boleh untuk seorang suami menikahi saudari istrinya. Jadi kalau istri kita punya kakak, punya adik, jangan mentang-mentang cantik semua dihembat, ya, tiga-tiganya atau empat-empatnya, enggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sadaf. Tidak boleh untuk mengumpulkan, membarengkan wanita yang adik kakak, dinikahi semuanya kecuali apa? Kecuali yang satunya telah dicerai. Ya. Misalkan antum cerai istrinya, naudzubillah. Kalau istrinya enggak maksiat yang dicerai. Ini misalkan contoh saja. Ya, umpamanya ada seseorang yang mencerai istrinya. Ya. Setelah itu dia apa? Ternyata adanya ini lebih solihah atau kakaknya lebih solihah, dia nikahi kakaknya atau adiknya, maka ini boleh. Jikalau yang pertamanya sudah dicerai. Tapi kalau dia masih hidup dan masih status istrinya, tidak boleh. Haram hukumnya untuk menikahi kakak istrinya atau adik istrinya. Demikian pula yang dibolehkan ketika istrinya telah meninggal. Ya, telah meninggal. Maka dia boleh menikahi kakak istrinya atau kakak atau adik istrinya. Yang disebut naik ranjang, ya. Bukan turun, naik. Tayyib. Itu keadaan yang dibolehkan menikahi saudari istri, ya, ketika sudah dicerai atau wafat. Kemudian yang berikutnya pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tidak boleh untuk menikahi anak tiri. Kenapa? Karena Durrah bintu Abi Salamah setelah sepeninggal Abu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Ya, kemudian Durrah hidup di bawah pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak tirinya. Maka anak tiri yang seseorang telah dukhul, telah bersenggama dengan ibunya, misalkan antum menikah ke janda, janda punya anak, perawan-perawan lagi anaknya, cantik-cantik lagi, jangan menoleh kepada anaknya, ibunya. Kemudian dia telah bersegama, telah hubungan badan dengan ibunya, maka haram hukumnya untuk menikahi anak-anaknya ketika si ibu tersebut dicerai. Ya, ketika si ibu itu dicerai. Bisa dipahami gambarannya? Ya. Jadi antum nikah ke janda yang punya banyak perawan atau anaknya yang sudah mulai baligh, ternyata di malam pertama dia sudah enggak suka, saya mau ceraikan lagi, ternyata lebih cantik anaknya nih. Tayib. Sementara dia telah berhubungan badan dengan si wanita tersebut, maka ketika dicerai tidak halal putri si bekas istrinya ini, haram hukumnya. Itu dengan catatan dukhul, telah bersenggama. Ini pun diterangkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23 dan ke-24. Tayib. Itu anak tayib. Terlebih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Durrah bintu Abi Salamah ini sebagai putri dari Abu Salamah, sementara Abu Salamah saudari sepersusuan atau saudara sepersusuan dengan Rasulullah, menunjukkan bahwasanya anak dari saudara sepersusuan pun haram. Ya, anak dari saudara sepersusuan pun haram. Misalkan saya dengan Abu Fadilah, ya, ini misalkan lagi kecil, ternyata ibunya apa? Cari wanita kuli nyusu, ya. Orang Arab meskipun mereka bisa menyusui, terkadang apa menyusukan anaknya kepada wanita-wanita lain, apalagi kalau tidak memiliki air susu. Ya. Kemudian umpamanya saya dengan Abu Fadilah sama-sama menyusu kepada seorang wanita, maka dengan persusuan yang memenuhi syarat syar'i dianggap seseorang bersaudara dengan sepersusuan, dengan air susu ibu tersebut selama 5 kali kenyang. 5 kali kenyang, maka dianggap apa? Saudara, dianggap mahram, haram untuk menikahi. Ya, meskipun mungkin saya dengan seorang anak perempuan sama menyusu, beda bapak beda ibu, tapi sama menyusu pada ibu susuan, maka ketika dewasa haram. Ya, maka mungkin antum yang telah menyaksikan pernikahan, biasanya Pak Naib, Pak Ketib atau Pak Kesra nanya, ada hubungan saudara, hubungan nasab? Tidak ada. Ada hubungan persusuan? Tidak ada. Karena tadi hubungan nasab dan persusuan perkara yang mengharamkan seseorang nikah. Dan ingat, persusuan yang diharamkan yaitu 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Bayi ketika menyusu kenyang, dia akan lepas sendiri. Tayib. Akan lepas sendiri, itu menunjukkan kenyangnya. 5 kali dihitung. Tayib. Itu syariat menerangkan seperti itu. Ya, sehingga Durrah bintu Abi Salamah, 2 perkara yang menghalangi Rasulullah SAW tidak menikahinya. Pertama, karena statusnya sebagai anak tiri dari Ummu Salamah. Yang kedua, terlebih statusnya sebagai anak dari saudara sepersusuan, dengan demikian apa, sebagai keponakannya, tapi keponakan susu. Ya. Ini poin yang pertama menerangkan kepada kita bahwasanya Rasulullah pun pernah menyusu kepada Thuwaibah ketika itu. Zad al Bukhari, al Imam Bukhari menambahkan, qala Urwah wa Thuwaibah maulatun li Abi Lahab a'taqaha. Thuwaibah ini bekas budaknya Abu Lahab, termasuk salah satu paman Rasulullah juga, tetapi telah dibebaskan. Fa'arda'at Rasulullah SAW, kemudian menyusui Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang pertama tentang kisah penyusuan Rasulullah, dan insyaAllah biarkan kita masuki siapa lagi yang termasuk ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.